إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله وأخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang menakdirkan kita setelah sholat maghrib berjamaah bisa berzikir, kemudian bisa hadir di majlis ilmu di salah satu dari rumah Allah Ta'ala untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, ini adalah nikmat, karunia, fadilah, taufik dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Ikhwat fillah yang kami cintai karena Allah Ta'ala, insyaAllah kita akan melanjutkan sedikit kajian kita di dalam Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Da'i Syafi, atau di dalam kitab Ad-Da'u Wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih membahas atau masih membaca pengaruh jelek perbuatan dosa, yaitu hilangnya rasa ghairah, kecemburuan, ketidaksukaan terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Ketika seseorang terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat, hilang rasa cemburunya, hilang rasa gairah. Alhamdulillah, kemarin kita telah membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fi sahih aidan anhu, dan dalam hadis yang sahih disebutkan annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la ahada aghyaru min Allah min ajli dhalika harrama al-fawahisha, tidak ada seorang pun yang lebih ghirah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu, lebih marah, lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah mengharamkan perkara-perkara yang keji karena Allah cemburu. atau enggak suka ketika seseorang bermaksiat, berbuat dosa kepadanya. Maka Allah haramkan perkara-perkara keji. Ma zahara minha wa ma batan. Allah haramkan perkara-perkara yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala ahada ahabbu ilaihi al-uzru min Allah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih cinta, lebih suka dengan uzur daripada Allah. Sekalipun Allah marah benci kepada orang-orang bermaksiat kepadanya, tapi Allah paling suka memberikan uzur, alasan yang bisa diterima kepada orang-orang yang pernah terjatuh dan perbuatan dosa dan maksiat. Allah maafkan, Allah ampuni. Dan tidak ada yang lebih suka dengan uzur daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Min ajli dhalika arsal rasul. Oleh sebab itu Allah utus para rasul, mubashirin wa mundhirin, yang mana para rasul itu bertugas memberikan kabar gembira dan peringatan-peringatan. Ini tugasnya para rasul, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi larangan Allah, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang syirik, yang melakukan kebid'ahan, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, diancam dengan berbagai macam peringatan-peringatan. Wala ahada ahabu ilaihi al-madhu min Allah azza wa jalla. Dan tidak ada seorang pun yang lebih cinta untuk dipuji daripada Allah azza wa jalla. Min ajli zalik, oleh sebab itu asna ala nafsi, maka Allah memuji dirinya sendiri. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Waqad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sungguh telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna minal ghairati ma yuhibbu Allah wa minha ma yabghaduha Allah, fallati yabghaduha Allah al-ghaira fi ghairi ribatin. Wa dhakar al-hadis. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara ghairah-ghairah ada yang dicintai oleh Allah, dan ada juga ghairah yang dibenci oleh Allah. Ghairah, kecemburuan, ketidaksukaan, marah. Yang namanya ghairah itu ada yang Allah sukai, yang Allah cintai, ada juga yang Allah benci. Fallati yabghadu Allah al-ghairatu fi ghairi ribatin. Maka ghairah yang dibenci oleh Allah adalah ghairah tanpa alasan yang yang jelas. Dia marah, dia benci, dia cemburu, tapi enggak tahu alasannya apa. Ini paling Allah enggak suka dengan ghairah seperti ini. Tetapi kalau alasannya jelas, dasarnya jelas, itu paling Allah sukai. Hadis ini hadis yang hasan. Wa innamal mamduhu iqtiranul ghairah bil uzri. Maka sesungguhnya ghairah yang terpuji adalah ghairah yang diiringi dengan menerima uzur. Cemburu yang terpuji ketika cemburu itu diiringi dengan memberikan uzur. Kenapa kamu tadi berbicara dengan wanita yang bukan mahrammu tadi di luar? Afwan Ustaz, itu bibi Ana saat afan-afan, iya ya. Nah, diterima uzurnya. Tidak boleh kemudian cemburu, marah, kemudian tidak ada alasan. Akhirnya segera menghukum, memberikan iqab. Allah enggak suka. Sesungguhnya ghirah yang terpuji yang diiringi dengan memberi uzur. Tapi ingat, uzurnya yang bisa diterima. Nah, tidak semua uzur diterima walaupun berdasarkan takdir. Dicek dulu. Nah, ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Yang tidak bisa diterima maka uzurnya ditolak. Fayagharu fi ma hillal ghairah, maka dia memberi, maka dia cemburu di tempat cemburu. Ini tepat. Maka marahlah memang di saat memang harus marah. Cemburulah di tempat memang harus cemburu. Wa ya'zuru fi mawdi'il 'udri, dan dia memberi uzur di tempat yang tepat. Lihat uzurnya, bisa diterima enggak? Kalau tepat maka kasihlah uzur. Nah. Wa man kana hakala fa wal mamduhu haqqan, maka barang siapa yang demikian keadaannya, maka dialah orang yang terpuji yang sebenarnya. Inilah nam ghairah yang terpuji. Maka marahlah ketika memang harus marah, maafkanlah kalau memang itu harus, masih bisa di atau bisa dimaafkan. Maafkanlah kalau memang pantas untuk dimaafkan. Walamma jama'a subhanahu sifatul kamal, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan sifat-sifat sempurna. Allah punya sifat ghirah dan tidak ada yang lebih ghirah. Ghirah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ta'ala. Allah punya sifat memberikan uzur. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ada berapa sifat tadi? Tiga sifat ya. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah ta'ala. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang lebih cinta dan pujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang lebih memberi uzur daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang suka dengan memberi uzur daripada Allah ta'ala. Tiga sifat ini. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan tiga sifat ini, sifat yang sempurna seluruhnya, maka Allah lah, kana ahakku bil madhi, maka Allah lah yang paling berhak untuk dipuji. Mingkuli ahad, dari siapapun, Allah lah satu-satunya yang berhak dipuji karena memiliki sifat yang sempurna. Tiga-tiga sifat itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau manusia, kalau dia punya ghirah, terkadang dia tidak memberikan uzur. Ada manusia yang memberikan uzur, nah, semua uzur diterima, menunjukkan hilangnya ghirahnya. Dan Allah memiliki sifat itu sempurna. Ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wala yablughu ahadun an yamdahahu kama yanbaghi lahu, bal huwa kama madaha nafsahu wa asna ala nafsihi. Tidak ada seorang pun yang sampai naam pujiannya sebagaimana yang seharusnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memuji Allah dengan pujian yang semestinya. Tidak ada. Hal apapun kita memuji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang tinggi, menyebut asma'ul husna wa sifatul ulia di waktu-waktu yang mustajab. Nah, kayak apapun kita lakukan, belum sempurna. Tidak sampai pada kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Belum sampai. Karena Allah lebih dari apa yang kalian puji. Allah lebih dari apa yang kalian bal wa kama madaha nafsah. Bahkan Allah dia sebagaimana memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Pujian-pujian kalian belum sampai seperti Allah memuji dirinya sendiri. Wa asna ala nafsihi, dan Allah menyanjung dirinya sendiri. Dan sanjungan-sanjungan kalian kepada Allah belum sampai sebagaimana Allah menyanjung dirinya sendiri. Sebanyak apapun ibadah kalian, seikhlas apapun, sekhusyuk apapun, sebanyak apapun, belum ada apa-apanya di dalam menyanjung Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyanjung dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri. Falghayur, maka orang yang cemburuan, yang cemburu, qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatihi, maka pencemburu sungguh sesuai dengan Allah Ta'ala pada sifat dari sifat-sifat Allah dari satu sisi. Nah, Allah punya sifat cemburu, kamu juga punya sifat cemburu. Ya. Sama, tapi jauh beda. Nah, sifat Allah sempurna. Adapun cemburu kamu enggak sempurna. Nah, karena Allah laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, sekalipun sifat yang ada pada diri kita, nah, kalau secara nama sama dengan Allah, kita penyayang, Allah juga penyayang. Tetapi penyayang Allah wasi'at kulli syai'. Nah, melampaui segala sesuatu. Penyayang kita, kita sayang kalau orang berbuat baik dengan kita. Kalau orang benci dengan kita, berubah. Sayang kita jadi berkurang. Kan beda. Maka pencemburu sungguh telah sesuai dengan Allah Ta'ala dalam sifat dari sifat-sifat Allah yang Allah miliki. Wa man wafaqa Allah, maka barang siapa yang sesuai dengan Allah SWT fi sifatin, dalam sifat, min sifatihi, dari sifat-sifatnya, qadathu tilka sifah ilaihi bizimamihi wa dakhalathu ala rabbihi wa adanathu minhu wa qarrabathu min rahmatihi wa sayyarathu mahbuban lahu. Maka barang siapa yang sama, yang sesuai sifat yang dimiliki, dia miliki dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dari sisi nama, ya tentunya lebih sempurna sifat Allah Ta'ala, maka dia akan tersifati, dia akan terbimbing dengan sifat tersebut. Dia akan digiring dan dia akan dimasukkan pada Allah, artinya dipertemukan oleh Allah Ta'ala, dan dia akan didekatkan kepada Allah, dan dia akan dirahmati oleh Allah, dan dia akan dijadikan sebagai orang yang dicintai oleh Allah. Mau kita dicintai oleh Allah Ta'ala, hendaklah kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, walaupun sifat kita tidak sesempurna seperti sifat Allah. Allah punya ghirah, kita harus punya ghirah. Allah pengasih, kita juga hendaklah menjadi orang yang pengasih dan juga sayang. Allah marah dengan orang-orang berbuat maksiat, kita juga harus marah dengan orang-orang, kepada diri kita dan orang lain yang bermaksiat. Nah, dan seterusnya. Maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim menyatakan, fa'innahu subhanahu wa ta'ala rahimun, maka sungguhnya Allah SWT penyayang, yuhibbur rahama, dan Allah mencintai orang-orang yang penyayang. Pernah suatu ketika Rasulullah mencium anak-anak kecil, ya, yang masih bayi. Maka orang bayi menyatakan, apa engkau mencium anak-anak engkau ya Rasulullah, atau mencium anak kecil ya Rasulullah? Ya, ini bentuk kasih sayang. Ya. Man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Maka hendaklah memiliki rasa kasih sayang, tentunya yang syar'i. Nah, bukan untuk berbuat maksiat. Sayang yang syar'i, maka dia pun dirahmati. Barang siapa tidak menyayangi maka dia pun tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karimun, Allah itu maha mulia, yuhibbul qurama, dan Allah suka, Allah cinta dengan orang-orang yang suka berderma, suka sedekah, infak, yang dermawan. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berderma. Alimun, yuhibbul ulama, Allah itu berilmu, maha mengetahui, maka Allah cinta dengan para ulama. Allah cinta dengan para ulama. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu itu memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah, di mana Allah menyatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka ikutilah para ulama, ikutilah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan dibimbing dengan para ulama. 6. Tetapi jangan ekstrim. Kemudian ketika kalian berhasil belajar bersama para ulama, kemudian merendahkan orang yang tidak berhasil berangkat atau belajar bersama para ulama. Jangan sombong. Kalian berhasil hadir di majlis ilmu, kemudian merendahkan orang yang tidak hadir. Jangan sombong. Jangan kemudian menuduh para asatidzah tidak taat dengan para ulama, tidak tunduk dengan para ulama, tidak mendengarkan fatwa ulama. Ini fitnah yang keji. Untuk menilai seorang ustaz, apalagi para asatidzah, maka lihat na'am juga ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka selama ini. Mereka belajar bersama para ulama, mereka menuntut ilmu di Madinah, di Mekah, di Riyadh, di Yaman, bertahun-tahun bersama para ulama. Setelah mereka selesai belajar bersama para ulama, mereka pula mengkaji kitab-kitabnya para ulama. Terus mereka menghubungkan umat ini dengan para ulama. Mereka mengundang para ulama datang di Indonesia ini supaya kita terhubung dengan para ulama. Bertahun-tahun kita dikaitkan dengan para ulama. Kemudian ala fitnah, gampang sekali kita menuduh para asatidzah tidak mengikuti para ulama. Ini ucapan yang mengerikan, yang sangat bahaya, akan menyebabkan banyaknya ahlus sunnah menjauh dari para asatidzah di seluruh Indonesia ini. Akan rusak dan hancurnya dakwah yang selama ini mereka bina, dan akhirnya akan mengkultuskan seseorang yang menuduh para asatidzah tadi tidak di bawah bimbingan para ulama. Ini bahaya. Kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, jangan cuma satu ayat. Nah, sebagaimana yang kita kaji dalam kitab akidah kemarin. Nah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Jangan ambil hadis ini saja, ambil juga hadis-hadis yang lain. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biwajhillah, yang dia mencari wajah Allah, dia masuk jannah. Diikatkan hadis satu dan yang lainnya. Begitu juga ayat Al-Quran, jangan ambil separuh tapi tinggalkan yang lainnya. Demikian juga menilai para asatidzah, jangan mengambil satu ucapan mereka atau melihat perbuatan mereka kemudian langsung dinilai tanpa melihat ucapan dan perbuatan mereka selama ini. Itu kaidah ya khotifillah. Jangan gampang menilai jelek. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk menilai mereka. Mereka membimbing kita bertahun-tahun dari nol. Kita dikenalkan dalam dakwah sunnah, dikenalkan dalam Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kok tega-teganya di tubuh tidak taat dengan ulama. La haula wala quwata illa billah. Ini tuduhan yang keji dan sangat keji. Ikhwati billah, Allah cinta dengan para ulama. Lihatlah barokah dakwah sunnah di Indonesia ini dari hari ke hari terus berkembang. Mudah-mudahan ini barokah, dicintai oleh Allah Ta'ala karena senantiasa terhubung dengan para ulama sampai hari ini. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang berilmu. Dan termasuk juga yang dicintai oleh Allah Ta'ala, enam, orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ikhwatullah, teruslah berdoa kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Berdoa kepada Allah, Rabbi wa Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilma, ilmu. Teruslah minta tambahan ilmu. Teruslah minta tambahan ilmu. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. "Wa ma jitama'a qaumun," tidaklah satu kaum berkumpul, "fi baitin min buyutillah," di salah satu dari rumah Allah, "yatluna kitab Allah," yang mereka membaca Al-Quran, yaitu kitab Allah, "wa yatadarasuna bainahum," dan mereka mengajarkan satu dengan yang lainnya, "illa nazalat alaihimus sakinah," melainkan pasti Allah turunkan kepada mereka ketenangan, "wa ghasyatuhumur rahmah," Allah liputi mereka dengan rahmatnya, "wa haffatuhumul malaikah," dan Allah naungi mereka dengan para malaikatnya, "wa zakarahumullahu fi man indah," dan Allah sebut-sebut orang-orang yang hadir di majlis ilmu di sisi para malaikatnya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih. Ikhwati fillah, Allah alim, Allah maha berilmu, yuhibbul ulama, dan Allah mencintai para ulama. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para ulama. Maka oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa terhubung dengan para ulama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan para ulama, dan jangan menjauh dari bimbingan para ulama. Qawiyyun yuhibbul mu'minal qawiyya. Allah itu maha kuat, dan Allah mencintai orang-orang mukmin yang kuat. Maka kita harus kuat, kuat akidah kita, kuat iman kita, kuat pemahaman kita, kuat fisik kita. Wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'min minal mu'minid da'if. Dan Allah lebih cinta dengan mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun orang mukmin yang lemah juga dicintai oleh Allah Ta'ala, tetapi mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayyun yuhibba ahlal haya. Hayyun yuhibba ahlal haya. Allah maha pemalu, dan Allah cinta dengan orang-orang yang pemalu. Malu kalau tidak hadir di masjid salat jamaah. Malu ketika terlambat salat berjamaah. Malu tidak hadir di majlis ilmu. Malu tidak ikut andil dalam dakwah ila Allah. Allah pemalu. Allah cinta dengan orang-orang yang pemalu. Malu dilihat oleh Allah dalam keadaan bermaksiat. Malu berbuat dosa. Maka barang siapa yang pemalu, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Allah jamil, Allah itu indah. Yuhibbu ahlal jamal, dan Allah mencintai orang-orang yang suka dengan keindahan. Allah indah, Maka Allah suka dengan orang-orang yang rapi. Rapi penampilannya, rapi buku-bukunya, rapi dan bersih kamarnya. Allah cinta. Mau dicintai oleh Allah, maka hendaklah kalian indah. Farhan, Allah indah mencintai keindahan. Maka bersihkanlah mahat kalian ini dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan dari perkara-perkara kotor, sampah-sampah, dan segala sesuatu yang tidak membuat indah. Bersihkan semuanya agar dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah itu watrud, Allah itu ganjil. Yuhibbu ahlal watri, Allah cinta dengan orang-orang yang senang dengan yang witir. Salat witir, makannya juga yang ganjil-ganjil. Nam, Allah cinta dengan yang ganjil. Walau lam yakun fi dzunubi wal ma'asi illa anna tujibu li sahibiha jidda hadhihi sifat wa tamna'uhu min al-ittisafi biha lakafa biha uqubah. Seandainya dosa-dosa dan maksiat-maksiat tidak ada akibatnya kecuali orangnya tidak memiliki sifat ghairah, sifat cemburu, dan menyebabkan pelaku dosa terhalang memiliki sifat ghairah, la kafa biha uqubah, maka sudah cukup hal itu sebagai azab, sebagai hukuman dari Allah Ta'ala. Kalau seseorang gak punya ghairah, gak cemburu, lihat dirinya bermaksiat, dirinya malas, tidak cemburu lihat dirinya melakukan perkara yang sia-sia, tidak marah ketika lihat anak dan istrinya bermaksiat, tidak marah lihat teman-temannya, murid-muridnya berbuat dosa dan maksiat, maka sungguh inilah azab, cukup sebagai azab yang mengerikan. Karena orang ini dianggap dayus, dianggap germo, dan germo itu haram masuk surga. Apalagi ternyata pengaruh-pengaruh atau akibat dosa dan maksiat itu sangat banyak, baik pada dirinya, keluarganya, lingkungannya, alam semesta ini, dan juga yang lainnya. Maka sungguh kita berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi perkara-perkara dosa dan maksiat. Dan teruslah amal ma'ruf nahi mungkar, menegur siapa saja yang keliru dan salah, dinasihati dengan cara yang hikmah. Karena tugas kita hanyalah memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Nandar lagi, nasihati lagi, tegur lagi. Belum mau tegur lagi, nasihati lagi. Nam, sampai Allah selamatkan kita seluruhnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa innal khatrata tanqalibu waswasatan. Maka sesungguhnya bisikan terbesitnya kemaksiatan itu terjadi karena ada terbersit dalam jiwa, sehingga melamun, punya hasrat, sehingga menghayal. Kalau terus menerus dibiarkan menghayal, melamun, maka akan berubah menjadi was-was, bimbang, ragu. Wal-was-wasatu tasiru irodatan. Yang namanya was-was, kalau terus menerus dipelihara, akan berubah menjadi keinginan berbuat maksiat. Pengen, ingin. Wal iradah taqwa fatasiru azimatan. Adapun keinginan semakin lama semakin kuat, maka akan berubah menjadi tekad. Bertekad ingin berbuat dosa, ingin berbuat maksiat. Summa tasiru fi'lan. Kalama-lama tekad itu pun berubah menjadi perbuatan. Dia ingin melakukan perbuatan dosa. Dia datang, dia telpon, dia dekat, dia lakukan perbuatan dosa. Summa tasiru sifatan lazimatan. Kalau dosa itu terus menerus dia kerja, menjadi sifat yang menempel pada dirinya. Sifat terus menerus yang melekat pada dirinya. Wahai'atan sabitatan rasikhatan. Kemudian sifat itu menjadi suatu bentuk yang tetap dan kokoh terdapat dalam dirinya. Wahina idzin yata'azzaru khuruju minhuma. Kalau sifat maksiat, perbuatan dosa sudah menjadi sifat seseorang, maka dia tidak bisa keluar dari sifat tersebut. Kama yata'azzaru 'alaihi al-khuruju min sifatihi al-qa'imatin bihi. Sebagaimana tidak bisa keluar, seseorang tidak bisa keluar dari sifat aslinya. Seseorang itu memiliki sifat asli masing-masing. Seseorang yang sulit bisa berubah dari sifat aslinya. Orang yang suka pemarah, dari dulu sampai sekarang bisa pemarah terus. Maka berusahalah memiliki sifat-sifat yang baik. Ingat, sifat itu terbentuk awalnya dari sesuatu yang terbersit dalam hati. Maka Allah tahu apa yang terbersit dalam hati kita. Maka kalau itu maksiat, segera hilangkan. Jangan lanjutkan dengan menghayal. Kalau menghayal menjadi was-was, terus was-was berubah menjadi irodah, keinginan. Keinginan berubah menjadi azimah, nam tekad. Tekad kemudian berubah menjadi perbuatan, perbuatan berubah menjadi sifat, sifat yang menempel akhirnya menjadi bentuk yang susah kamu keluar dari sifat sifat tersebut. Wal-iyadubillah. Kalau memang sudah terlanjur berbuat dosa dan maksiat, segeralah tobat kepada Allah dan jaga hati, jaga lisan, jaga seluruh anggota badan ini, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ikhwatullah, tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa selamat dari dorongan hawa nafsu untuk berbuat dosa dan maksiat. Teruslah berdoa kepada Allah dan berikhtiar, berusaha agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah selamatkan kita sampai kita mendapatkan keridhaan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat juga di dunia, di alam barzah dan juga di akhirat. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang masih dalam masalah ini, tujuan dari penyebutan masalah ini pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.